إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله وأنتم الطلبة والطالبات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita sudah sampaikan dan sudah kita baca tentang perbedaan-perbedaan lafaz hadis tentang al-mubiqat, dosa-dosa yang membinasakan. Ada yang 7, ada yang 10, ada yang 9, dan ada pula isinya lafaznya yang berbeda-beda. Sama-sama 7, tetapi di sini ada uququl walidain, di sini tidak ada, dan seterusnya. Walhamdulillah sudah dijawab oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Hafidh rahimahullah, bahwasanya itu bisa jadi dengan maksud bukan pembatasan. Ketika bilang 7 bukan berarti cuma 7. Bilang 9 bukan berarti cuma 9. Tetapi berkait dengan siapa yang diajak bicara dan berkait dengan situasi kondisi ketika itu. Kita bahas apa yang ada di dalam hadis kita. Yang disebutkan berapa? 7, sab'ul mubiqat. Diawali dengan asyirku billah. Wasyirku kama ta'lamun huwa an yaj'ala lillahi niddan. Syirik adalah sebagaimana kalian sudah tahu, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Yad'uhu kama yad'u Allah. Menyerunya seperti menyeru Allah. Berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah. Wa yarjuhu kama yarju Allah. Mengharap kepadanya seperti mengharap kepada Allah. Wa yakhafuhu kama yakhaf Allah. Takut kepadanya seperti takut kepada Allah. Kalau engkau melanggar, kalau engkau tidak memberikan sesajen, engkau terkena balak bencana, kualat, kesambet. Orang yang berkata seperti ini perlu kita tanya, siapa yang mengancam dengan kalimat-kalimat itu? Orang mati ini berbuat, nanti kalau enggak akan menyambet kamu, akan berikan bencana. Oh, bukan. Siapa? Ya mungkin penunggunya. Maksudnya jin. Kita suruh beribadah pada jin agar tidak diazab oleh jin. Ya khawfuhu kama ya khawfullah. Takut seperti takut kepada Allah Ta'ala. Enggak berani melanggar. Jumat Kliwon harus memberikan sesajen. Harus memberikan kembang 7 warna. Harus memberikan ini. Kalau enggak akan terkena bencana. Akan terkena kejelekan-kejelekan. Kamu melanggar sunnah Nabi. Kamu melanggar syariat Allah. Kok enggak takut kena bencana? Kok enggak takut kena bala? Kena musibah? Atau kena kemurkaan Allah? Ini barakallahu fikum. Beberapa musyrikin menyamakan makhluk-makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beberapa musyrikin yang lain lebih dahsyat lagi, lebih takut pada sekutu-sekutunya daripada kepada Allah. Melanggar syariat Allah enggak takut. Tapi melanggar aturan tempat keramat takut. Ajib. Wa bada'a bihi. Mengapa Rasulullah SAW memulai dengan syirik? 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah kesyirikan. Li'annahu a'zamu dhanbin usiyallahu bihi. Karena dia adalah sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya. Kama fi sahihaini, sebagaimana diriwayatkan dalam 2 kitab sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sa'altun nabiyya, aku bertanya kepada Nabi, ayyu dhanbi a'zamu 'indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal dia yang menciptakan kamu. Kesyirikan. Dosa apa yang paling besar, kata Abdullah bin Mas'ud? Nabi menjawab, an taj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal Allah yang menciptakan kamu. Benda keramat tadi, tempat keramat tadi, kuburan keramat tadi, pohon keramat tadi, tidak menciptakan kamu. Tidak memberi rezeki kamu. Tetapi mengapa kalian takut kepadanya, berharap kepadanya, memuliakannya, mengagungkannya, seperti memuliakan Allah SWT. Wa akhraja Tirmidzi bi sanadihi an Shaffan ibn Assal. Tirmidzi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Shaffan ibn Assal. Qala qala yahudiyun li sahibihi, berkata seorang Yahudi kepada sahabatnya, idhab bina ila hadzal nabi, mari kita pergi ke nabi ini, katanya. Faqala lahu sahibuhu la taqul nabi, kata temannya, jangan bilang nabi. Karena mereka tidak percaya Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Innahu law sami'aka lakana lahu arba'at a'yun. Jangan bilang nabi. Sesungguhnya kalau dia mendengar kamu, niscaya dia akan memiliki 4 mata. Yani akan menjadi lebih banyak, akan terdukung dengan kalimat itu. Kamu jangan mendukung dia mengatakan kalau dia nabi. Ya. Fa'ataya Rasulullah SAW, maka keduanya datang kepada Rasulullah SAW. Fasa'alahu antis ayatin bayyina, maka mereka pun bertanya tentang 9 ayat yang sangat jelas. Anibirina azakumullah, sesungguhnya dia 9. Di dalam Al-Quran juga 9. Di dalam ucapan mereka 9. Tetapi mereka sendiri yang sekarang mengatakan 10, entah ditambah apa satunya. Baik, barakallahu fiikum. Ditanyakanlah, apakah 9 ayat tadi? Faqala Rasulullah SAW, la tusyriku billahi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 1. Wa la tasriqu, jangan mencuri. 3. Wa la taznu, jangan berzina. 4. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. 5. Wala tamshu bi bari'in ila di sultani liyaqtulah. Jangan kau membawa orang yang tidak salah ke penguasa untuk dibunuh. Ini menuduh dengan tuduhan palsu untuk dibunuh. 6. Wala tasharu, jangan melakukan sihir. 7. Wala ta'kulur riba, jangan makan harta riba. 8. Wala taqdhifu muhsanah, jangan menuduh wanita yang baik-baik dengan zina. 9. Wala tuwallul firar yaumaz zahf, jangan lari dari perang. Itu berapa? 9. Wa alaikum khassatal yahud. Dan ada satu lagi tambahan. Yang saya katakan tadi 9 harusnya, tapi untuk Yahudi jadi 10. Mengapa? Karena Yahudi punya satu lagi. Tidak boleh melanggar hari Sabtu. Alla ta'tadu fis sabti, jangan engkau melanggar larangan hari Sabtu. Dua orang Yahudi tadi langsung menciumi tangan Rasulullah SAW dan kakinya, menciumi tangannya dan menciumi kakinya. Waqala, keduanya berkata, nashhadu annaka nabi, kami mempersaksikan bahwa engkau benar-benar nabi. Demikian di dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam Jami' Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasanun sahih. Baik. Berarti barakallahu fikum, perhatikan kemiripan apa yang pernah diberikan kepada Yahudi dari syariat ini dengan syariat yang ada pada kita. Hanya berbeda satu saja, yaitu yang ke-10. Wa antum khassah bikum, khusus buat kalian tidak boleh melanggar hari Sabtu. Tetapi yang lain syirik diharamkan. Kemudian menuduh dengan tuduhan palsu diharamkan, sama dengan yang mana? Sama dengan hadis ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur. Kamu mempersaksikan dengan saksi palsu dia pelakunya, kemudian dia dibunuh karena persaksian kamu yang palsu. Itu mubiqat, dosa besar. Sihir juga dilarang. Riba juga dilarang. Menuduh wanita yang baik-baik dengan zina juga dilarang. Lari dari perang juga dilarang. Di dalam syariat Yahudi dan juga dalam syariat Islam. Taib. Wassihru. Yang kedua dari hadis kita adalah sihir. Wataqaddama ma'nahu. Sudah lewat maknanya. Yaitu lughatan wastilahan. Apa lughatan? Kesamaran dan ketidakjelasan. Waktu akhir malam disebut sahar karena memang sepi, sunyi, senyap, tersamar karena gelap. Demikian pula sihir disebut sihir karena tersamar sebab akibatnya. Wa hadha wajhu munasabati hadzal hadis li tarjamah, dan inilah hubungan hadis ini dengan pembahasan. Ini dengan judul bab. Apa judul babnya? Judul babnya majaa fi sihir. Apa yang datang dari dalil-dalil tentang sihir. Maka hadis ini dibawakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 yang membinasakan. Ternyata setelah syirik disebutkan sihir. Fa hadza barakallahu fikum wajhu munasabat hadzal hadis litarjamah. Yang ketiga, wa qutlun nafsi allati haramallah ay harama qatlaha, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau membunuh jiwa yang memang seharusnya dibunuh itu tidak ada masalah. Walaupun hukuman bunuh dilakukan oleh penguasa, tidak boleh sembarangan orang menumpahkan darah. Mengapa? Karena kita bukan penguasa dan tidak berhak untuk menghukumi. Yang menghukumi adalah penguasa. Kalau penguasa melaksanakan hukum syariat Islam dapat pahala, kalau tidak mereka dapat dosa. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Taib. Apa saja jiwa yang tidak diharamkan untuk dibunuh, bahkan yang semestinya penguasa membunuhnya? Ada berapa? 3. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salat. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Apa saja? An-nafsu bin nafsi, al-thayibu zani, dan al-mufariq lil jamaah. Yang pertama, qisas, pembunuh dibunuh. Baik. Yang kedua, al-thayibu zani, orang yang pernah menikah berzina, maka dirajam sampai mati. Yang ketiga, orang yang meninggalkan kaum muslimin. Maknanya meninggalkan kaum muslimin, murtad. diminta dikasih waktu 3 hari barangkali mau taubat, kalau tidak dihukum bunuh. Maka dikatakan di sini dengan kalimat illa bil haqqi ay bi an taf'al ma yujibu qatlaha, yaitu kalau ternyata orang itu melakukan hal yang mesti dan wajib untuk dibunuh seperti kesyirikan, kekafiran. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, qisas. Az-zani ba'da al-ihsan, seorang yang berzina setelah ihsan. Setelah ihsan maknanya sudah pernah menikah. Kalau belum menikah, berzina dicambuk saja. 100 kali cambukan, wa taghribu 'am, dan dipisahkan dengan lawan zinanya 1 tahun enggak boleh ketemu. Baik. Selebihnya tidak boleh. Hanya 3 itu. Kesyirikan tadi masuknya kemana? Masuknya al-mufariq lil jamaah, keluar dari Islam, meninggalkan agama dengan kekafiran-kekafiran. Yang kedua qisas an-nafs bin nafsi. Yang ketiga zinal muhsan, zinanya orang yang sudah ihsan, yang sudah pernah menikah, maka dia dirajam. Wa qawluhu, dan ucapannya qatlun nafsil lati haramallah, maka yang lainnya haram. Selain 3 tadi haram. Ai nafsul muslimil ma'sum haram. Jiwa seorang muslim mukmin kayak apapun juga, walaupun dia ahli maksiat, tatonya sebadan tato semua, sampai di hidungnya tato, di wajahnya tato, di matanya tato, putih-putih matanya dibikin hitam kayak syaitan. Tapi dia muslim. Boleh dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena masih memiliki ciri-ciri keislaman. Tabarakallahu fiikum. Yang kedua dari yang diharamkan untuk dibunuh adalah orang kafir yang terikat perjanjian. Nah, kalau muslim tidak boleh dibunuh sudah sama-sama paham. Karena dalilnya sangat banyak dan mayoritas kaum muslimin sudah tahu. La yahillu damam ri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab tadi. Ternyata ada yang haram untuk dibunuh juga. Dan ini nasihat buat kalian semua dan nasihat buat kaum khawarij yang membunuh kaum muslimin, meledakkan kaum muslimin, menteror kaum muslimin. Walaupun alasan mereka, tapi mereka fasik, tapi mereka zalim, tapi mereka zalim tidak mengkafirkan. Kecurangannya, korupsinya, kolusinya, nepotismenya tidak menjadikan mereka kafir. Selama mereka masih sholat, selama mereka masih puasa Ramadan. Demikian pula kafir yang sifatnya terikat dengan perjanjian. Barakallahu fiikum. Ada hadis khusus dalam masalah ini. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Lihat ancamannya. Ancamannya sangat berat. Tidak mencium bau surga. Padahal yang dibunuh kafir. Perhatikan barakallahu fikum. Bahwa yang namanya kafir, ada berbagai macam jenis kafir. Yang pertama ada kafir harbi. Kafir harbi yang memerangi muslimin. Ini halal darahnya, boleh diperangi karena mereka memerangi kita. Dalilnya sangat banyak dalam Quran dan Sunnah. Qatilul ladina yuqatilunahum wa la ta'tadu. Perangilah orang-orang kafir yang memerangi kalian. Jangan melampaui batas. Itu pun masih dikasih syarat, jangan melampaui batas. 2, kafir mu'ahid. Kafir yang terikat perjanjian. Yang ketiga ada kafir dhimmi. Kafir yang berada di bawah kekuasaan seorang muslim atau di bawah kekuasaan negara Islam. Ada lagi kafir muwatin. Yang keempat, muwatin, kafir yang bukan warga negara tersebut tapi minta izin tinggal di negeri tersebut. atau bahasa mereka suaka politik. Suaka politik minta izin tinggal di sana. Ada lagi yang kelima, kafir tamu. Kafir yang datang sebagai tamu. Barakallahu fikum. Kafir harbi saja yang boleh diperangi karena mereka merangi muslimin. Adapun kafir yang terikat perjanjian tidak boleh dibunuh. Kafir zimmi yang merupakan warga negara Islam, warga negaranya muslimin, maka tidak boleh dibunuh. Demikian pula kafir yang minta izin tinggal di negeri muslimin juga tidak boleh dibunuh. Demikian pula kafir sebagai tamu tidak boleh dibunuh. Dan ancamannya sangat besar, yaitu lam yajid ra'ihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Kenapa ancamannya berat? Padahal yang dibunuh kan orang kafir, orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Lima ada, bukan pembelaan terhadap orang kafirnya, bukan. Tetapi kalau engkau membunuh seorang mu'ahid, maka berarti kamu mencoreng agama Allah Islam dan dianggap bahwa Islam khalafal wa'ad. Islam tukang ingkar janji. Sudah berjanji untuk damai, kenapa mengganggu, kenapa membunuh? Memang Islam itu ajaran sesat, ajaran yang tidak menjaga janji. Akhirnya engkau mencoreng agama Islam. Iya kan? Demikian pula kafir zimmi yang membayar jizyah, membayar upeti, membayar pajak, kemudian diganggu, maka mereka akan menyalahkan agama. Apakah Islam tidak mengerti tentang perjanjian pertama? Aku sudah bayar pajak, sudah minta izin jadi warga negara di sini, mengapa dizalimi? Demikian pula muwatin, demikian pula duyuf. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW pernah didatangi tamu dua orang. Dua-duanya kafir, bahkan kafirnya kafir yang parah karena mengaku ada nabi lain namanya Musailamah Al-Kadzab. Dua orang ini berkata, kami berdua utusan Rasulullah Musailamah kepada engkau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Rasulullah Musailamah, kita bagi wilayah. Kamu wilayah sana, kami wilayah sini. Apa enggak jengkel Rasulullah SAW? Apa enggak marah? Kurang ajar sekali. Rasulullah SAW bisa makan dengan Musailamah dan kemudian bagi wilayah dan seterusnya dan seterusnya. Maka Nabi menyatakan, kalau boleh aku membunuh tamu, aku bunuh kamu berdua. Saya ulangi lafadznya. In kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. In kuntu qatilan wafdan. Kalau aku boleh membunuh utusan tamu, aku bunuh kamu berdua. Jadi ini memang harbi boleh diperangi enggak? Boleh diperangi. Nah, kaum harbi ini kemudian mengutus satu orang kepada kamu. Nanti kita berhenti dulu perang 10 tahun. Seperti perjanjian Hudaibiyah. Ketika katakan perjanjian, boleh enggak dibunuh? Enggak boleh. Mengapa? Utusan. Walaupun utusan dari kafir harbi, tapi namanya utusan, tidak boleh dibunuh. Sebagaimana tadi utusan kurang ajar tadi, kafir harbi kurang ajar. Tetapi Nabi menyatakan, kalau aku boleh membunuh tamu, aku bunuh kamu berdua. Tetapi karena tidak boleh, pergi kamu, pulang. Setelah pulang dua orang ini, Nabi perintahkan untuk memerangi mereka. Baik, ini barakallahu fiikum, perbedaan antara orang kafir yang harbi dan orang kafir mu'ahad, dimmi, mu'atin, daif, dan seterusnya. Maka barakallahu fikum, yang tidak boleh dibunuh bukan hanya muslimin saja, tetapi muslimin dan orang-orang kafir yang terikat perjanjian, orang kafir yang dibawa kekuasaan kaum muslimin, orang kafir yang dalam keadaan sebagai utusan, orang kafir yang meminta izin tinggal di negeri muslimin, mereka tidak boleh diganggu. Dan ancamannya sangat berat. Lam yarih ra'ihatal jannah. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.